Jangan pergi bersamaku di sini menemani hari sepiku. Takkan lagi buka lembaran lalu kan mengusik luka lama. Jangan pergi dariku, tinggalkan ku, bawa daku kemana kau pergi. Jangan lari dariku, jangan tepis rindu.